Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa li Ahmad bi sanadin jayyidin 'an Ibn Mas'ud marfu'a radhiyallahu ta'ala an Inna min syirarin nasi man tudrikuhum musah wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajid wa rawahu Abu Hatim fi sahihih. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, dan ini adalah hadis yang terakhir yang beliau sebutkan dalam bab ini. Wali Ahmad dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Bi sanadin jayyid, dengan sanad yang bagus. Yang mana hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. An Ibn Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, secara marfu', maksudnya di sini marfu'a secara marfu' adalah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau seandainya dikatakan marfu'a, maka itu bukan ucapan Abdullah bin Mas'ud. Akan tapi itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan sering kita dengar istilah yang seperti ini di dalam ilmu hadis. An Abi Hurairah marfu'a, dari Abu Hurairah secara marfu'. An Aisyah marfu'a, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha secara marfu'. Maksudnya marfu' adalah sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ucapan yang setelahnya itu adalah ucapan Rasul ketika dikatakan marfu'a, bukan ucapan sahabat tersebut. Penting di sana untuk kita mengetahui istilah-istilah yang mereka pakai, para ulama ahlul hadis, sehingga memudahkan kita di dalam memahami ucapan mereka, kalam mereka. Karena dalam ilmu hadis ini memiliki istilah-istilah tersendiri yang setiap istilahnya harus kita pelajari. Hadis yang dikatakan oleh Imam Muhammad ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya min syirar, asyirar jamak dari syar, yang mana syar itu maknanya adalah asyar, ismu tafdhil dia, yang bermakna yang paling jelek, Tidak ada di sana yang paling jelek kecuali ini. Syarrun yang jamaknya adalah syirar. Sesungguhnya termasuk yang paling jelek di antara manusia. Min syirarin nas, manusia yang paling jelek. Man tudrikuhum sa'ah wa hum ahya, orang-orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan dia hidup. Ketika terjadi hari kiamat, mereka dalam keadaan hidup, mereka adalah orang-orang yang paling jelek. Ketika hari kiamat terjadi, dan itu adalah ketika ditiupnya sangkakala, atau dalam lughatul arabiyah dinamakan dengan as-sur. Ketika ditiupkan yang pertama kali, maka manusia seluruhnya akan mati. Sebagaimana ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis-sur. Fasu'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Dan ditiuplah di sana sangkakala, maka akan meninggal su'ika, mati semua makhluk yang ada di langit dan juga makhluk yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiupan ini namanya nafatul sa'iq atau nafatul maut. Tiupan yang ditiupkan oleh malaikat Israfil yang menjadikan seluruh makhluk yang ada mati semuanya. Baru kemudian di sana ada tiupan yang kedua, membangkitkan seluruh manusia. Summa nufikha fihi fa idza hum qiyamun yanzurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kemudian ditiupkan tiupan yang lain. Wa nufikha summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan tiupan yang lain. Fa'idha hum qiyamu yang durun, tiba-tiba semuanya kemudian menjadi hidup. Yang durun dalam keadaan mereka menunggu apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua tiupan di sana yang akan ditiupkan. Menurut pendapat sebagian ulama, sebagian ulama yang lain di sana berpendapat bahwasanya tiupan di sana bukan hanya dua tiupan. Akan tapi nanti yaumul qiyamah akan terjadi di sana tiga tiupan. Yang pertama adalah nafkhatul faza, tiupan yang mengakibatkan seluruh makhluk itu terkejut dengan apa yang akan terjadi, yang akan dialami, perkara-perkara yang mengerikan, yang dinamakan dengan nafatul faza, yang membuat seluruh makhluk terkejut. Baru kemudian tiupan yang berikutnya adalah nafatul maut, tiupan yang menjadikan seluruh makhluk itu mati. Baru kemudian di sana tiupan yang ketiga, nafkhatul ba'ats, tiupan yang membangkitkan seluruh makhluk. Sebagaimana ini disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauman yunfakhu fi sur, ayunfakhu fi sur, Fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan di hari ditiupkan sangkakala, fafazi'a, maka terkejutlah, man fis samawati wa man fil ardi, siapa saja makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari tiga ayat ini, wa yawma yunfakhu fissur fafazi'a, di hari ditiupnya sangkakala, maka terkejutlah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa nufikha fis-sur fas'iqa man fis-samawati wa man fil-ard. Ditiuplah di sana sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Tiupan yang kedua dinamakan dengan nafkhatul maut, yang menjadikan seluruh makhluk mati. Kemudian di sana yang ketiga, nafkhatul ba'ats, ثم نفخ فيه سور أو ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون, maka kemudian ditiupkan tiupan yang lainnya, maka tiba-tiba mereka semuanya dalam keadaan hidup menunggu apa yang diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan juga yang lainnya berpendapat di sana ada tiga nafakat, tiga tiupan yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah. Nafatul faza, tiupan yang menyebabkan terkejutnya seluruh makhluk. Kemudian nafatul maut, tiupan yang menjadikan seluruh makhluk itu mati. Kemudian yang ketiga, nafatul ba'ats, tiupan yang menyebabkan semuanya bangkit atau hidup menunggu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun ulama yang lain berpendapat di sana cuma ada tiupan, yakni tiupan manusia dimatikan. Adapun terkejut di situ maknanya adalah terkejut yang kemudian menyebabkan mereka mati. Setelah terkejutnya mereka mendengar trompet atau sangkakala tersebut, maka kemudian menjadikan mereka mati. Sehingga yang faza, nafkhatul faza itu adalah nafkhatul maut. Tiupan yang menyebabkan terkejut itulah tiupan yang menjadikan seluruh makhluk itu mati. Maka keadaan inna min syirarin nas man tudrikuhu musa'ah wa hum ahya, keadaan manusia yang paling jelek adalah keadaan orang-orang yang tudrikuhu musa'ah, mereka mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Ketika terjadi hari kiamat tersebut, mereka dalam keadaan hidup, merekalah orang-orang yang jelek. Karena disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, la taqumu sa'atu wa fil ardi man yaqulu la ilaha illallah. Tidak akan tegak di sana hari kiamat. La taqumus sa'ah, tidak akan tegak, tidak akan terjadi di sana hari kiamat dalam keadaan fil ardi, di bumi itu ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selama di bumi masih ada mereka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Selama di bumi masih ada di antara mereka para muwahidun yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kiamat tersebut tidak tegak. Dan kiamat itu tegak ketika manusia di sana adalah syirarun nas, manusia yang paling jelek. Tidak ada muwahidun di sana, tidak ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini memberikan faedah kepada kita semuanya. Bagaimana faedah atau manfaat tauhid? Faedah yang disebabkan oleh tauhid. Dengan tauhid menyebabkan di sana adanya kehidupan di muka bumi ini. Dengan adanya tauhid bisa menjadikan di sana kebaikan-kebaikan asal min kullil khair, sumber dari segala bentuk kebaikan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebaliknya, ketika tauhid tersebut tidak ada, ketika tauhid tersebut hilang, tidak ada di sana yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka yang tersisa di sana adalah syirarun nas, manusia yang paling jelek, yang di situ ditegakkan hari kiamat terhadap orang-orang tersebut. Sebagaimana hadis yang dibawakan, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya, sesungguhnya manusia yang paling jelek adalah manusia yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka hidup. Tidak ada di sana orang yang baik. Tidak ada ketika itu orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa hanyalah syirarun nas, orang-orang yang paling jelek. Nah. Adapun hadis yang datang dalam hadis yang sahih di sana, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum hatta taqumas sa'ah. Akan senantiasa ada, la tazalu min ummati, akan senantiasa ada pada umatku sekelompok ta'ifatun, sekelompok manusia yang mereka berada di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, hatta taqumas sa'ah, sampai tegak hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memunculkan di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'ifah, sekelompok yang selalu meneriakan al-haq, yang selalu mendakwakan al-haq. Dari generasi demi generasi terus di sana akan Allah munculkan para rijal yang akan mendakwahkan kebenaran di tengah-tengah manusia, yang akan meneriakkan kebenaran di tengah-tengah manusia sampai hari kiamat. Nah, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang ini tidak bertentangan dengan hadis yang dibawakan oleh mu'alif bahasanya, min syirarin nas man tudrikuh musa'ah wahum ahya. Nah, sejelek-jelek manusia adalah yang mendapati hari kiamat dalam keadaan dia hidup. Tidak teka di sana hari kiamat, sedangkan di bumi masih ada di sana orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika tidak tersisa di sana para muwahidun, maka yang tersisa di sanalah manusia-manusia yang jelek, dan disitulah tegak hari kiamat. Maka ini tidak bertentangan dengan yang sebelumnya. Karena yang dimaksud dari hadis yang sebelumnya, la yadurruhum man khalafahum, tidak akan memadaratkan orang-orang yang menyelisih mereka sampai tegak hari kiamat, maksudnya adalah sampai taqrubas sa'ah, sampai mendekati hari kiamat. Kiamat belum terjadi. Dekat dengan hari kiamat, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala munculkan sebuah angin yang bertiup, dan tidaklah di sana satu manusia pun yang ada di dalam hatinya keimanan, yang ada di dalam hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati angin tersebut, kecuali mereka kemudian meninggal dunia. Maka setelah itu yang tersisa adalah mereka orang-orang syirarun nas, orang-orang yang paling jelek, tidak mengenal Allah, tidak mengenal tauhid. Maka ketika itulah tegak hari kiamat pada orang-orang yang demikian sifatnya, sehingga di sana tidak ada pertentangan di antara dua dalil, karena yang dimaksud dalam hadis la tazalu min ummati ta'ifatun dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta taqumas sa'ah, akan senantiasa ada, Allah akan munculkan di sana sekelompok dari umat Muhammad yang selalu meneriakkan kebenaran, tidak akan memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka hatta taqumas sa'ah, sampai tegak hari kiamat. Maksudnya adalah sampai dekat dengan hari kiamat, sampai kemudian Allah wafatkan mereka semuanya yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi keimanan. Allah wafatkan mereka semuanya sehingga yang tersisa di sana adalah syirarun nas, manusia yang paling jelek. Sehingga inilah yang disebutkan dalam hadis ini, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya, sesungguhnya manusia yang paling jelek adalah manusia yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka hidup, karena ketika itu tidak ada di antara mereka muwahidun, tidak ada mereka ahlu tauhid, tidak ada di antara mereka yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah sejelek-jelek manusia. Walladina yattakhidun al-kubur wa masajid, dan juga manusia yang paling jelek adalah mereka orang-orang yattakhidun al-kubur wa masajid, inilah syahid, yang mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Nah, makhluk yang paling jelek, manusia yang paling jelek adalah mereka orang-orang yang mendirikan bangunan di atas kuburan. Orang yang paling jelek adalah mereka orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan-kuburan. Nah, mereka bangun di atasnya masjid. Nah, kemarin maknanya apa ini? Yattakhidun al-kubura masajid, mereka menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Maknanya apa kemarin? Nah, sebagai tempat ibadah kemudian dibangun kubah. Ya, ini dua makna di sana. Yang kemarin kita sebutkan atau disebutkan sendiri oleh mu'alif rahimahullah, maksud dari yattakhidun al-kubur masajid, menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Makna yang pertama, menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Apakah sholat di sisinya ataukah sholat menghadapnya? Kalau seandainya dia beribadah di sisi kuburan tersebut, berarti dia telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ini makna yang pertama. Atau makna yang kedua, dia membangun di atas kuburan tersebut sebuah bangunan untuk tempat ibadah. Apakah itu masjid, ataukah kubah, ataukah yang sejenisnya dari bangunan-bangunan yang ada. Kalau seandainya dia mendirikan bangunan tempat ibadah di atas kuburan tersebut, maka berarti dia telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Dua makna ini semuanya masuk dalam hadis tersebut, termasuk dari sejelek-jelek manusia. Karena dengan sebab mereka, walaupun mereka mengatakan bahwasanya kami itu beribadah hanya kepada Allah. Ibadahnya itu kami kepada Allah. Walaupun kami itu di kuburan, kami sholatnya untuk Allah. Walaupun kami ibadahnya di kuburan, akan tetapi berdoanya kita kepada Allah murni, ikhlas. Walaupun beribadahnya hanya kepada Allah, akan tapi kalau dia beribadah di sisi kuburan, maka dia berarti telah menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Walaupun dia ngakunya berdoanya itu kepada Allah, kami tidak berdoa kepada kuburan, kami berdoanya kepada Allah, ikhlas, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang kami mintai. Kami tidak meminta sama sekali dengan kuburan atau penghuni kubur. Walaupun demikian, Kalau seandainya dia menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah, dia beribadah di sisinya, sholat di sisinya, atau sholat menghadapnya, maka dia termasuk dalam ancaman dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min syirarin nas, sejelek-jelek manusia adalah alladzina yattakhidun al-kubura masajid, orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid, orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Nah, sehingga di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab meletakkan hadis tersebut di bawah bab Maja'a min at-taghlid fi man 'abadallah. Sikap keras, sikap tegas yang datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah, ibadahnya kepada Allah. Seperti yang mereka, sebagian mereka sebutkan, mereka mengatakan bahwasanya kami ibadahnya kepada Allah. Nah, kami hanya berdoanya kepada Allah. Nah, akan tapi dengan menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat untuk engkau sholat, sebagai tempat untuk engkau beribadah, berdoa dan yang lainnya, maka berarti engkau telah menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya di beberapa hadis yang sebelumnya telah disebutkan. Mohon faedahnya tentang larangan memakai baju, sepatu, atau yang lainnya dengan lambang centang, karena ada sebagian ikhwah atau anak-anak memakainya. Lambang centangnya apa mereknya? Apa namanya? Nike. Namanya Nike. Tulisannya Nike. Nike. Bacanya Nike. Nah, yang itu sudah ada fatwa mereka para ulama. Di antaranya adalah Syekh Ubaid Al-Jabir hafizahullah taala melarang menggunakan apa saja yang memiliki lambang tersebut, karena Nike ini adalah salah satu lambang dari ilahun min alihatihim, salah satu ilah, sesembahan atau dewa di antara dewa-dewa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, dewa apa? Dewa keberuntungan atau dewa apa? Lambangnya Nike. Nah, sehingga kalau ada yang seperti ini hendaknya dihapus, dihilangkan. Nah, dari bajunya, dari sepatunya, atau dari jaketnya. Nah, ada fatwa dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Nah, tapi kita cuma sampai di sini. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.